Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hudah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Masih melanjutkan keterangan dan syarah dari hadis ini, dan telah kita sebutkan beberapa permasalahan atau masail yang ada pada hadis ini. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa niyyatu mahalluha alqalbu la ya'lamuha illallah, dan niat itu tempatnya adalah di hati, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena niat termasuk amalan hati. Wa talafudu biha bid'ah, dan melafadzkan niat, mengucapkan ya, niat ini termasuk perkara bid'ah. Ya, ketika seorang mengatakan nawaitu kaza wa kaza, aku berniat untuk melakukan ini dan itu dari amalan-amalan ibadah, ya, maka ini termasuk bid'ah. Fala yaqul muslim nawaitu an usalli atau nawaitu an ahujja atau nawaitu an atasaddaq, karena hadza bid'ah. Sehingga hendaknya seorang muslim tidaklah mengatakan ketika dia hendak salat, nawaitu an usalli maghrib, zuhur, ya, arba rakaat dan seterusnya, atau nawaitu an ahujja, aku berniat untuk berhaji, atau ia mengatakan nawaitu an atasaddaq, aku berniat untuk bersedekah. Ya, ini lafaz-lafaz masuk dalam kategori at-talafuz bin niyyah, ketika dilafadzkan, diucapkan sebelum beramal. Dan ini semuanya seperti yang beliau sebutkan bid'ah. Perkara baru di dalam agama yang tidak disyariatkan sama sekali. Li'anna niyyata mahalluhal qalbu. Ya, ini alasan pertama. Kalau ada yang bertanya kenapa melafadzkan niat termasuk bid'ah, yang pertama, karena niat adalah amalan hati. Wa hiya amalun qalbiyyun. Ya, wa laysat amalan lisan. Jadi niat itu tempatnya di hati. Ya, karena niat adalah amalan hati dan bukan amalan lisan. Beda dengan baca Quran, zikir, ya, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Wa fil mujaharati biha riya, dan tatkala seorang mengeraskan, ya, dalam melafadzkan niatnya tersebut, itu ada unsur riya. Ada unsur riya. Ini alasan yang kedua kenapa dilarang. Ya, dikatakan bid'ah karena ada kekhawatiran. Ya, meskipun tidak ada ya unsur kita memastikan atau menta'yin, oh, berarti dia riya ketika dia menjaharkan, mengeraskan, ya, sebelum dia sholat, nawaitu sholil maghrib, ya, salasa raka'at, mustaqbilal qiblah, ya, imaman atau makmuman, lillahi ta'ala, dan seterusnya. Ya, mungkin karena sudah terbiasa, gak ada unsur riya. Dan mungkin mayoritas melafadzkan niat, sehingga gak ada niatan pamer, ingin dipuji, ingin disanjung. Namun ada resiko, ya, ada kemungkinan sebagian justru memanfaatkan momentum itu untuk riya. Oleh karenanya sebagian itu sampai memfasih-fasihkan, ya, bahkan dikuatkan, dikeraskan, bukan hanya dengan lisan. Speaker didekatkan, nawa itu difasihkan, usalli, wah, dan seterusnya. Ini mudarat yang kedua. Ada unsur apa? Riya. Kemudian yang ketiga, walam yathbut anna Rasul alaihi salatu wassalam talaffadha bin niyyati indama yuridu salah. Yang ketiga, bahwa tidak ada satu hadis pun yang sahih di mana Rasulullah beliau melafadzkan niat ketika hendak salat. Au yuridu ayya amalin minal amal, ataukah hendak melakukan satu amalan dari amalan-amalan ibadah. Tidak ada, ya. Jadi ini tiga alasan kenapa melafadzkan niat itu termasuk perkara bid'ah, ya. Dan Nabi sudah menegaskan kullu bid'atin dhalalah, ya. Bahkan sebelumnya Nabi mengatakan apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Hati-hati kalian dari perkara baru di dalam agama, dalam perkara ibadah. Karena setiap perkara baru dalam agama, dalam ibadah adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, penyimpangan. Jadi, ya, yang pertama apa? Karena niat tempatnya di hati. Kenapa? Karena niat adalah amalan hati. Yang kedua, ya, ketika seorang mengeraskan dalam melafadzkan niat, itu ada unsur riya. Ada unsur riya. Nah, oleh karena itu, sebagai faedah, sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Utsaimin rahimahullah menyebutkan di antara mudarat, kerusakan dan kejelekan, keburukan ketika seorang berzikir dengan tasbih, dengan biji-bijian tasbih, ya, baik dengan biji-bijian ataukah dengan digital, ya, alat, ya, itu diantara mudaratnya. Di samping itu tidak warid, tidak sahih dari Nabi. Nabi tidak pernah berzikir dengan cara seperti itu. Kemudian kerusakan yang berikutnya juga adanya unsur riya, ya, ketika seorang kemana-mana tangannya jalan, ya, alatnya juga bergerak, tapi lisannya diam. Ya, hanya sekedar mengesankan bahwa si fulan sedang berzikir, padahal sedang ngobrol, tapi jalan terus ini saking latahnya itu. Ya, masya Allah, bisa ya ngobrol sambil berzikir. Ya. Nah, ini ada unsur apa? Riya. Demikian pula ini melafadzkan niat, ada unsur riya. Dan juga yang ketiga, tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi yang menerangkan bahwa beliau melafadzkan niat, ya, ketika hendak melakukan amalan tertentu, sholat ataupun yang lainnya. Taib. Kata beliau, na'am ja'a anhu alaihi salatu wassalam annahu fi hajjatil wada'. Ahrama biqaulihi labbaika umratan wa hajjan. Lalu di sini beliau menjawab beberapa alasan, ya, beberapa dalil yang dibawakan oleh sebagian mereka, sebagian kaum muslimin yang mereka mengatakan disyariatkan untuk melafadzkan niat. Ya, dengan alasan bahwa Rasulullah pernah, ya, ketika hendak haji dalam hajatul wada', haji perpisahan, ya, maka beliau mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Maka sebagian memahami bahwa ini, ya, menunjukkan bahwa Rasulullah melafadzkan niat ketika hendak berhaji. Kata beliau, "Na'am, iya. Betul. Nabi mengucapkan kalimat ini, ya, ketika beliau ihram pada hajatul wada'. Tapi kata beliau, hadza laisa talaffuzan binniyah. Namun ini perlu difahami bahwa ini bukan dalam rangka melafadzkan niat. Bukan. Wa innama huwa talaffudun bil manwi. Hanya saja ini adalah dalam rangka untuk melafadzkan sesuatu yang diniatkan, yang hendak dilakukan. Karena haji itu ada tiga macam. Ya, ada haji tamattu', ada haji qiran, ada haji ifrad. Ya, ini ketika seorang melakukan ihram, ini haji yang mana yang dimaksudkan? Butuh ditakyin, butuh ditetapkan untuk membedakan dengan manasik haji yang lain yang tidak ia kerjakan. Nah, ketika itu Rasulullah mengucapkan labbaika umratan wa hajjan. Ya, yaitu haji tamattu', melakukan umrah terlebih dahulu kemudian baru haji. Ya, sehingga jangan difahami ini menunjukkan bahwa Nabi melafadzkan niat yang kemudian akhirnya dikiaskan dengan ibadah yang lain, dengan sholat, dengan wudu, ya, ketika hendak membayar zakat dan seterusnya. Khata, ya. Wa hadha an-nusuk alladhi yuridu, hal yuridu hajjan aw yuridu umratan, hal yuridu ay yuqrina bainal hajji wal umrah. Namun ini yang Nabi ucapkan tadi, labbaika umratan wa hajjan, itu merupakan salah satu ritual dan kegiatan amalan haji ataupun umrah. Ya, sehingga ketika seorang melakukan ihram, ya, mengenakan baju ihram, itu apakah dia minkan dari, ya, amalan tersebut untuk melakukan haji ataukah umrah ataukah menggabungkan antara haji dan umrah. Ya. Hal yuridu an yukrif ayyufrida bil hajj, hal yuridu tamattu'a bil umrati ilal hajj. Ya, apakah dia hendak melakukan ibadah haji saja ataukah dia hendak melakukan haji tamattu', menggabungkan antara umrah dan haji, umrah dulu kemudian baru haji. Ya, fa huwa yu'ayyinu nusuka alladhi yuridu, sehingga ucapan Nabi labbaika umratan wa hajjan itu dalam rangka untuk memastikan, ya, ibadah umrah yang mana atau ibadah nusuk yang mana yang beliau inginkan. Walaisal murad annahu yanfiqu binniyah. Ya, sehingga yang dimaksudkan, mohon maaf, ya, itu bukan dalam rangka mengucapkan niat, melafadzkan niat atau menjaharkan niat. Bahwa la yaqulu nawaitul hajj atau nawaitul umrah atau nawaitu tamattu atau nawaitul qiran. Ya, dan Nabi tidak pernah mengatakan nawaitul hajj, aku berniat untuk haji, aku berniat untuk umrah, aku berniat untuk tamattu, aku berniat untuk qiran atau ifrad atau yang lainnya. Tidak. Ya, tidak pernah Nabi seperti itu. Wa la yaqul uridul hajj. Ya, uridu au uridul umrah. Nah. Dan tidak pula Nabi mengatakan uridul hajj, uridul umrah. Aku ingin haji, aku ingin umrah, enggak. Ya, sehingga dua lafaz ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan ketika hendak haji nawaitul hajj, nawaitul umrah, au uridul hajj, uridul umrah, enggak pernah. Ya, yang ada hanyalah labbaika umratan wa hajjan. Beda. Ya, kalau labbaik ini kalimat talbiyah. Ya. Naam. Paham? Ya, jadi beda dengan kondisi, ya, orang-orang sekarang yang mereka ketika hendak wudu, ketika hendak salat, ya, mereka mengatakan nawaitul wudu'a. Ya, li rafil hadatsil ashari lillahi ta'ala dan seterusnya. Nawaitu salli al-anshad, ya, ila akhirih. Beda. Sehingga kata beliau, kalimatu urid la tajuz. Sehingga kalaupun, oh, saya enggak melafadzkan niat, saya tidak mengeraskan niat kok, saya tidak mengatakan nawa itu, tapi saya ganti dengan uridu, sama. Sama saja. Ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Wa in kana ba'dul fuqaha yaqulu biha. Meskipun di sini insafnya beliau, hafizahullah, ada sebagian fuqaha, orang-orang yang mereka menggeluti ilmu fikih dari kalangan para ulama, ya, mereka ada yang berpendapat seperti itu, boleh. Ya, jadi yang tidak boleh itu nawaitu usolli, tapi kalau diganti uridu, ya, terjemahannya aku hendak salat, aku hendak berwudu, katanya boleh. Ya, namun kata beliau walakinna hadza ghalat. Ini kesalahan. Ya, wa innamal ladzi warada 'anil rasul at-talaffuz bin nusuki bin babit ta'yin lin nusuk alladhi yuriduhu la min babin nutqi bin niyyah. Kenapa pendapat sebagian fuqaha tadi itu salah dan keliru dan tidak boleh untuk diikuti? Ya, karena yang datang dari Nabi itu hanyalah sebatas talafut bin nusuk, sekedar untuk memastikan ibadah mana yang beliau kehendaki ketika beliau ihram, umrah atau haji, atau menggabungkan antara keduanya. Ya, bukan dalam rangka untuk melafadzkan niat, bukan. Ya, karena niat itu, ayol ikhwah, maknanya, makna secara lughah, secara etimologinya adalah al-iradah wal-qasd. Ya. Ini. Nah, wal-azm. Tidak keluar dari tiga makna ini. Ini niat secara bahasa. Kehendak, iradah, atau al-qasd. Al-qasd ini maksud, tujuan. Yang ketiga al-azm, tekad yang kuat. Ini makna asal dari niat. Sehingga ketika seorang hendak melakukan sesuatu, entah ia berwudu, entah ia salat, ya, ataukah berpuasa, ataukah membayar zakat atau yang lainnya, berhaji, cukup adanya keinginan, kehendak, tekad dan maksud untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut, maka sudah, ya, teranggap telah berniat. Telah berniat. Nah, ketika seorang hendak sholat misalkan, dia berangkat dari rumah, ya, dia berwudu terlebih dahulu dari rumah, kemudian dia mengambil pakaian, ya, untuk sholat, mengambil minyak wangi, ya, kemudian ia berjalan menuju masjid, atau dia ambil kendaraan menuju masjid. Ini semuanya, ya, membuktikan bahwa orang tersebut telah berniat untuk melakukan sholat. No. Sehingga gak perlu diumumkan ketika hendak takbir, nawaitu usolli, saya berniat untuk sholat. Ya, ini termasuk abes kata para ulama. Hal yang sia-sia, tidak bermanfaat. Ya, kalaupun dia tidak menganggap ini syariat, minimal abes, sia-sia. Apalagi ada keyakinan ini termasuk bagian yang disyariatkan. Ya, enggak sah kalau sholat itu tidak ada nawaitunya misalkan. Enggak sah wudunya ketika tidak ada nawaitul wudu'annya. Ini bahaya. Makanya tadi disebutkan di awal bahwa melafadzkan niat termasuk apa? Bid'ah. Karena bahaya. Ya, tidak boleh dipandang remeh. Fala yajusu talafudu bin niyyati la inda salah wa la inda zakah wa la inda ay amalin ya'maluh bal yu'addi wa la yahtaju ila talafudu bin niyyah. Sehingga tidak boleh seorang itu melafadzkan niat baik ketika salat, ketika membayar zakat, atau ketika melakukan amalan apapun yang hendak ia lakukan, atau ketika ia menunaikan, maka ini semuanya tidak butuh dengan melafadzkan niat. Kenapa? Lianna Allah ya'lamu ma fil qalbi. Ya, ya'lamu ma fil qalbi. Karena Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Hatta law qala, yang kalau seandainya ia mengatakan innahu yanwi wajhallah, sesungguhnya ia melakukan ibadah tersebut karena wajah Allah, ikhlas. Wahuwa laysa kadzalik, sementara hakikatnya tidak seperti itu. Fallahu ya'lam ma fi qalbihi. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada dalam hatinya, sehingga enggak bermanfaat. Ya, saya ikhlas. Ya, saya sholat karena Allah. Sementara dalam hatinya enggak sepenuhnya. Maka apa gunanya? Apa fungsinya? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Ketika dia melafadzkan niat tersebut, sementara berbeda dengan hatinya. Ya. Yang juga termasuk yang ditanbih bukan hanya menjaharkan, mengeraskan, tapi juga melakukan pembicaraan hati. Sebagian ada yang seperti itu. Ya, dia tidak melafadzkan, tidak mengeraskan bacaan, tapi diam sebelum takbir. Ngapain? Niat untuk sholat. Jadi hatinya itu berbicara. Kalimatnya seperti apa? Persis seperti tadi. Nauitu usolli. Sama. Tapi dalam hati. Ya. Dalam hati. Nanti kalau diucapkan takut riya, makanya dalam hati. Nah, sama. Ini juga tidak disyariatkan. Nabi tidak pernah seperti itu. Jadi melafadzkan, dikeraskan, dikuatkan bacaannya sehingga yang lain mendengarkan, atau didiamkan, senyap. Hatinya berbicara, sama. Sama. Bisa ditambahkan mudarat yang lain ketika seorang menjaharkan niat, yaitu menimbulkan tashwish, kegaduhan. Sampai ketika ada seorang itu mengucapkan niat tadi keras, sebelahnya sampai terganggu, enggak konsen. Nawaitu, enggak selesai. Kenapa? Yang sebelahnya keras. Ya, keras. Nah, menimbulkan kegaduhan dan gangguan kepada yang lain. Waliyufidu hadzal lafz. Ya. Fatalafudu bin niyyati bid'ah, sehingga melafadzkan niat ini hukumnya bid'ah, li'anna mahallahal qalbu, karena tempatnya di hati. Wal jahru biha bid'ah, dan mengeraskan niat tadi ini termasuk amalan bid'ah. Wa huwa aydan riya'. Wa hadhihi mas'alatun muhimmatun jiddan. لأن بعض الناس لا يزالون ينطقون بالنية عند الطواف وعند الصلاة وعند أي عمل يعملونه وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. Ya, sahih demikian. Ya, bahwa ini termasuk perkara yang sangat penting untuk sering diingatkan. Ya, karena terkadang ya, sebagian kita juga karena seringnya mendapati kaum muslimin seperti itu, sehingga ya sudah, mau gimana lagi? Akhirnya bentuk pengingkaran ya bahwa ini tidak disyariatkan itu hampir hilang. Ya sudahlah, toleransi saja. Enggak ada pengingkaran bahwa ini adalah amaran munkar. Ya. Sehingga ini penting. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin mereka sampai saat ini terus menerus dengan amalan ini, melafadzkan niat, baik ketika tawaf, ketika sholat, atau amalan-amalan yang lain. Ya, sampai ada sebagian ya, sempat mengadu ke kita, terus sebagian antum juga mungkin pernah mendengar orang-orang yang mereka baru ingin belajar tentang Islam, ya, mengeluhkan tentang rumit dan sulitnya untuk sholat saja itu banyak prosesnya. Belum sholat ini, baru wudu. Belumlah amalan-amalan yang betul-betul memang disyariatkan. Ada dalilnya, ada sunnahnya. Sebelum itu, niatnya saja itu panjang. Lah ini orang untuk baca Quran saja, bahkan jangankan itu, untuk membedakan mana A, mana Ba, mana Ta, mana Sa, susah. Ini suruh menghafal. Niat untuk berwudu, berat. Akhirnya, aduh, mau tobat kok susah banget ya. Ya. Mau sholat saja sulit dan berat. Ini wudunya saja banyak bacaannya, belum lagi ya, antar gerakan-gerakan wudu ada bacaannya ini ya. Mau kumur-kumur ada bacaannya, mau membasuh wajah ada bacaannya ya, membasuh tangan ada bacaannya, mengusap kepala ada bacaannya, membasuh kaki ada bacaannya. Panjang lagi prosesnya, padahal ini semuanya tidak ada satupun hadis yang sahih yang menerangkan tentang disyariatkannya. Tidak ada bacaan-bacaan antar gerakan-gerakan wudu, tidak ada. Ya. Tidak ada satupun hadis yang menerangkan tentang hal itu. Sehingga ini termasuk ya perbuatan yang justru membuat lari kaum muslimin dari agamanya. Belum lagi sholatnya. Sehingga ini kata beliau termasuk amalan bid'ah yang sama sekali Allah tidak pernah menurunkan dalil sultan. Sultan di sini maksudnya hujjah. Ya, dalil. Wa in kanu yansibuna ila al-Imam Syafi'i rahimahullah annahu qala bi talaffuz bin niyyah. Meskipun ada sebagian kaum muslimin yang mereka menisbahkan pendapat ini tentang disyaratkannya untuk melafadzkan niat dalam sebuah amalan kepada pendapat Imam Syafi'i. Jadi ini di sini beliau membantah ya beberapa alasan dan dalil sebagian mereka yang menganggap disyaratkan untuk melafadzkan niat. Yang pertama tadi ya, riwayat bagaimana Rasulullah mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Sudah kita luruskan. Ya. Kemudian alasan yang kedua, sebagian menisbahkan bahwa ini pendapat Imam Syafi'i. Bahwa beliau menyatakan disyaratkan untuk melafadzkan niat. Fahada mardudun min wajhain. Maka ini dibantah ya atau terbantah dari dua sisi. Dari dua sisi. Awalan yang pertama, jadi kalau ada yang beralasan, mungkin antum nanti diskusi. Bertemu dengan seseorang yang mungkin ini pendapat imam, Imam Syafi'i. Kita kan mazhabnya Syafi'i. Ya. Kita katakan, "Tayib." Ya. Bantah dengan apa yang beliau akan jelaskan di sini. Yang pertama, hadza lam yasih 'anil Imam Syafi'i, bahwa klaim hujjah bahwa Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, ini tidak sahih, tidak sabit. Artinya kita yang minta bukti kalau betul itu pendapat Imam Syafi'i, mana? Mana? Ayo tunjukkan kepada saya. Ya. Islam adalah agama ilmiah. Enggak boleh mengklaim-klaim seenaknya. Coba. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i. Ya, coba mana? Di kitab mana? Ya. Yang ternyata tidak sahih. Enggak ada. Kemudian tsanian, law shahha 'anil Imam Syafi'i falaysa hujjatan. Kalaupun anggap sekarang ala sabil fard, anggap itu pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Ada, dia bisa mendatangkan bukti dan kita mungkin sulit untuk mendeteksi benar apa enggak nih. Ya, sekedar dia datang ini nih, dalam kitab ini, dalam kitab itu. Yang di sini beliau sudah menetapkan tidak sahih. Anggap kita ngalah dulu. Ya, maka ini pun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil. Kenapa? Li'anna al-Imam Syafi'i mujtahidun yukhthi'u wa yusib. Karena Imam Syafi'i beliau alim, faqih, yang beliau adalah termasuk ahli istihad yang terkadang berpendapat ya bisa benar dan bisa salah. Itulah manusia. Manusia. Wal hujjatu fi kalamir rasul. Sementara yang namanya hujjah dan dalil yang sahih yang boleh untuk kita jadikan sebagai pegangan dan landasan dalam beramal, dalam beribadah adalah sabda Rasul. La fi kalami Syafi'i wala Ahmad wala Abi Hanifah wala Malik, dan bukan pada pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik atau imam-imam yang lainnya. Ya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, ya kullun yu'khadhu min qalihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Fa'ashar ila qabri Nabi alaihi salatu wassalam. Semua orang ucapannya bisa diambil dan bisa ditolak, kecuali ucapan penghuni kuburan ini. Sambil beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi, karena beliau posisi di Masjid Nabawi ketika itu. Adapun ucapan Nabi, ya, maka semuanya adalah wahyu yang terkait dengan syariat, dengan din. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, jadi Nabi ketika konteksnya berbicara tentang masalah agama, tentang halal dan haram, tentang akhbar al-madiyah wal-mustaqbalah, berita-berita, kisah-kisah umat-umat terdahulu atau kejadian yang akan datang di masa depan setelah kematian misalkan, atau menjelang hari kiamat, itu semuanya wahyu. Wahyu. Ya. Dan itulah hujjah. Ya, adapun ucapan manusia, maka ya, apakah diambil, apakah tidak, itu tinggal dilihat, diukur dan dinilai, dibandingkan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Bahkan para ulama al-madhahib, imam-imam madhab sekalipun, ya, mereka memiliki prinsip yang satu. Ya. Nah, apa prinsip mereka yang satu itu? Idza shahal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih, ya, sebuah hadis, sebuah riwayat dari Nabi, maka itulah madhhabku. Artinya apa? Ketika ada pendapat-pendapat beliau-beliau tadi alaihim rahmatullah yang ternyata menyisihi dalil, yang diambil bukan pendapat alim tersebut, tapi hadisnya yang diambil. Bahkan ditegaskan lagi dalam tempat yang lain, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad atau yang lainnya. Ya, kata Imam Syafi'i apa? Kalau kalian mendapati pendapatku menyisihi hadis Nabi yang sahih, buang pendapatku tersebut ke tembok. Enggak usah dianggap itulah. Ini imam. Apalagi penukilan tadi bahwa Imam Syafi'i menganjurkan untuk melafadzkan niat ini tidak sabit, tidak sahih. Berarti ulama yang mana ini? Ya, jangan-jangan bukan termasuk fuqaha ulama. Ya. Nah, maka tentunya ini hendaknya diperhatikan. Wa yakunu qaulul alimi hujjatan illa idza wafaqad dalil. Dan tidak ada satu ucapan seorang alim pun, ya, dijadikan sebagai hujjah kecuali apabila sejalan, ya, dengan dalil. Dalil itu adalah salah satu dari tiga, ya, Al-Quran, hadis, dan ijma'. Ini hujjah, ya, agama. Ya, Al-Quran, hadis, dan ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan, konsensus para ulama, para sahabat. Salisan, tambahkan yang ketiga, alladzi ruwiya 'an Syafi'i annahu qala, dan justru ternyata yakin dari Imam Syafi'i, ya, kata beliau, as-salatu laisat ka ghairiha, salat itu tidak seperti amalan-amalan yang lain. As-salatu la yudkhalu fiha illa bi dzikrillah, ya, salat itu tidak boleh dimasuki padanya selain zikrullah. Wal murad bi dzikr at-takbir. Dan yang dimaksudkan dengan zikir itu adalah takbir, yaitu takbiratul ihram, ketika hendak salat. Bukan nawaitu usolli, bukan. Tapi takbiratul ihram. Ya. Fa'ala kulli halin an-niyyatu 'amalun qalbi wa la yajuzu at-talaffuz biha. Ya. Yang jelas di sini kesimpulannya bahwa niat itu adalah amalan hati dan tidak boleh dilafadzkan. Makanya Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan, ya, secara makna bahwa Anda memindahkan sebuah gunung atau sebuah bukit dari satu tempat ke tempat yang lain itu jauh lebih ringan daripada Anda beramal tanpa niat. Ini dalam kondisi sadar, ya. Artinya apa? Ketika seorang beramal itu mesti ada niat, ada keinginan. Dari sisi gerakan-gerakannya itu sudah menunjukkan itu sudah berniat, itulah. Sehingga enggak perlu diucapkan. Sehingga sulit ketika seorang itu beramal tanpa niat. Ya, kecuali enggak sadar mungkin, tapi kalau sadar mesti ada niat itu. Ya. Makanya dalam tempat yang lain kata Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah bahwa at-talaffuz bin niyyah itu naqsun fid din wal aql. Melafadzkan niat itu menunjukkan kurang akal dan kurang agamanya. Dari sisi mana? Iya. Melafadzkan niat itu menunjukkan kurang akal. Kenapa? Abas. At-talafudu bin niyyah itu abas. Melafadzkan niat itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Apa fungsinya? Ya. Masih tahu Anda mau sholat? Masih tahu orang Anda mau wudu? Atau Anda hendak mengkhabarkan kepada Allah Anda mau sholat? Nah. Yang kedua, naqsun fiddin, termasuk bukti yang menunjukkan kurang agamanya. Karena at-talafud binniyah ini bid'ah. Bid'ah. Ya. Kalau sudah bid'ah itu besar masalahnya. Dosa besar. Bid'ah itu termasuk dosa besar. Minimal dosa besar. Ya. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah menukilkan ijma', kesepakatan para ulama, orang yang melafadzkan niat ala dawam, terus menerus melafadzkan niat itu istatab minhu, dimintai taubat. Coba dimintai taubat, suruh meninggalkan. Ya. Kalau tidak, ya, yajibu alaihi ta'zir, wajib diterapkan hukum ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah setempat kepada pelaku kejahatan atau kejelekan, yang itu tidak ada hukumnya di dalam syariat. Beda dengan mencuri, ya, mencuri, merampok, apalagi berzina dan seterusnya, itu ada murtad, ya, itu ada hukumnya, namanya hukum had. Ya, adapun pelanggaran-pelanggaran syariat, ya, perbuatan-perbuatan dosa besar yang di syariat tidak dijelaskan, tidak dirinci hukumannya itu apa, maka itu dikembalikan kepada penguasa. Mungkin di penjara, mungkin dicambuk, mungkin dibuang, diasingkan, ya, atau di apalah, ya, itu dikembalikan kepada penguasa. Ini namanya ta'zir. Namanya ta'zir. Lah, mereka ini berhak untuk mendapatkan ta'zir dari penguasa. Wallahu ankara 'ala al-a'rab alladziina qalu amanna. Oleh karena itu, ya, Allah Azza wa Jalla mengingkari perkataan dan pernyataan atau perbuatan, ya, sebagian a'rabi, orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Ya, maka Allah membantah dan mengatakan, ya, kepada mereka, ya, melalui lisan rasulnya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan wahai nabi kepada mereka itu yang telah mengatakan di hadapanmu amanna, kami telah beriman, ya, sesungguhnya kalian belum beriman, akan tetapi cukup kalian mengatakan aslamna, kami telah Islam. Kenapa? Karena iman belum nyampe ke hati mereka, belum masuk dalam kalbu mereka. Sehingga enggak perlu Anda mentazkiyah diri Anda sendiri amanna, ya, tapi cukup aslamna. Nah, ila qawlihi qul atu'allimuna Allah bidinikum, ya, sampai kepada firman Allah, katakan wahai nabi kepada mereka pula, apakah kalian hendak mengkhabarkan kepada Allah tentang agama kalian? Enggak perlu, ya, enggak perlu Anda puji-puji diri Anda sendiri. Fala tuzaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi pujian, ya, terhadap diri kalian sendiri. Kenapa? Allah yang Maha tahu, ya, tentang isi hati kalian. Wallahu subhanahu la yahtaju an tu'limahu an niyyatik. Sehingga Allah tidak butuh, ya, informasi dari Anda. Sehingga Anda butuh untuk menyampaikan kepada Allah tentang niat Anda, biqauli, dengan ucapanmu, ana nawaitu kada wa ana amiltu laka kada wa kada. Tidak perlu itu. Ya. Allahu ya'lam hadza biduni an tukhbirahu subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah itu Maha tahu tanpa Anda mengkhabarkan tentang hal itu kepada Allah. Fa'alaika bi islahin niyyah wa israrin niyyah wa adami talaffuz biha. Sehingga yang wajib bagi Anda satu, memperbaiki niat. Kemudian yang kedua, ya, mensirkan, ya, menyembunyikan niat Anda itu dan tidak melafadzkannya, ya, tidak melafadzkannya. Nah, wa amma talafudu 'inda dzabhil udhiyah, sekarang poin yang ketiga. Mungkin ada yang mengatakan, "Anda kok Nabi pernah melafadzkan niat? Kapan? Ketika hendak berkurban." Ini jawabannya. Adapun melafadzkan sesuatu ketika hendak berkurban, kurban Idul Adha ya. Falaisa talafudun binniyah, ini bukan dalam rangka melafadzkan niat. Kenapa? Li'anna qawluhu, karena ucapan Nabi ketika beliau mengatakan saat berkurban menyembelih hewan kurban beliau, ya, kambing gibas beliau sembelih, ya, maka beliau mengatakan Allahumma minka walak an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar summa dzabaha. Nabi mengatakan Allahumma minka walak, ya Allah, ini ya darimu ya Allah, harta darimu dan untukmu ya Allah, dan dari Muhammad dan umatnya bismillah Allahu akbar, lalu beliau sembelih hewan kurbannya. Ini sebagian memahami Nabi melafadzkan niat ketika hendak kurban. Jawabannya tidak. Hadza doa, ini doa. Wa talafudun bil manwi wa laysa talafudun bin niyyah, ini dalam rangka melafadzkan atau mengucapkan sesuatu yang akan dilakukan, bukan dalam rangka melafadzkan niat. Beda ya. Wa huwa mithlu talafudi bin nusuk, dan ini sama seperti ucapan Nabi ketika hendak haji, labbaika umratan wa hajjan. Wa idza dzabhta al-udhiyata fa innaka tu'ayyinu alladhi qasadtahu, sehingga bimbingannya kepada kita, apabila Anda hendak berkurban, maka Anda tetapkan ya maksud ya kurban tersebut itu siapa, atas nama siapa, hal huwa lak au liwalidik au li ahad, apakah itu kurban milikmu ataukah milik orang tuamu ataukah orang lain. Ya, famin ajli tamyiz tu'ayyinu alladhi qasadtahu, dan ini dalam rangka untuk membedakan ya. Sehingga ketika hendak berkorban, ketika hendak menyembelih, ya disebutkan ini dari si fulan, fulan, fulan. Kalau itu patungan, sapi, unta. Kalau sendirian ya disebutkan dari siapa. Kalau Anda wakil, sebutkan siapa yang berkorban. Ya, kalau Anda sendirian yang menyembelih itu hewan kurban Anda, disebutkan hadza minni walak. Allahumma ya hadza minni walak. Ini dariku ya Allah, minka walak. Nah, minni cukup. Ya, tidak seperti yang Nabi ucapkan. Karena kata para ulama, ketika seorang berkurban, ya, ketika Nabi mengatakan Allahumma minka walak an Muhammadin wa ummati, ini min khasaisin Nabi, termasuk kekhususan Nabi. Ya, adapun kita, ya, tidak boleh mengucapkan seperti Nabi katakan. Ya, cukup kita mengatakan Allahumma minka walak an anni. Ya, anni cukup. Ya, tidak perlu anni wa apa? Wa ummati gitu. Enggak. Nah. Bismillah Allahu Akbar. Walhasil ini ya ikhwah, permasalahan yang juga menjadi pembahasan di dalam hadis ini. Alhamdulillah, dan demikian selesai ya untuk pembahasan hadis yang pertama. Yang berikutnya insyaallah masuk pada hadis yang kedua ya. Hadis Jibril alaihissalam. Dan juga sebagai faedah ya. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, artinya jangan sampai dikira bahwa ini yang menyatakan tidak disyaratkannya melafadzkan niat itu hanya aliran Wahabi. Sampai sebagian membuat rumus itu loh. Kalau ada orang sholat enggak pakai niat, berarti Wahabi. Wahabi. Kalau ada orang anti ziarah kuburan, Wahabi. Nah, ini klaim dusta, tidak benar. Ya. Yeah. Ibn Rajab rahimahullah menukilkan sebuah riwayat dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, ketika beliau mengatakan kepada Imam Ahmad, ataqul qabla takbir yakni fi shalah syai'an, kata Imam Abu Dawud kepada Imam Ahmad, apakah engkau ya mengucapkan sesuatu sebelum takbiratul ihram ketika salat? Ya, kata beliau, la. Qala la. Tidak ada. Langsung aja takbir. Allahu Akbar. Cukup. Enggak perlu nawaitu kada wa kada. Ya. Baik. Alhamdulillah. Insyaallah dilanjutkan pada kajian yang akan datang bismillah. Allahumma minkum alayhi ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.